الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، عندك ما اسمك؟ نسائي. نعم يا نسائي، kalau orang melanggar sumpah apa kafarahnya؟ Hadir enggak kemarin؟ Hadir kemarin؟ Enggak hadir. Indak wara al-jidar wara al-sariya. Hah? Iya, kafarahnya apa? Ada dua. Ada yang sifatnya pilihan, ada tertib. Yang pilihan, memberi makan kepada 10 orang miskin, atau pakaian yang gimana? Yang mencukupi untuk salat, atau memerdekakan hamba sahaya mukmin muslim. Kalau tidak mampu satu dari tiga ini, berpuasa 3 hari. Naam. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, syurutu wujubi kafaratil yamin, syarat-syarat diwajibkannya seseorang menebus sumpah. La tajibul kafaratu fil yamin idha naqadaha al-halifu walam yafi bimujibiha. Tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah dalam sebuah sumpah ketika seorang yang bersumpah itu melanggarnya dan tidak menunaikan apa yang menjadi konsekuensi sumpahnya, illa bisyurutin thalathatin, kecuali jika terpenuhi 3 syarat. Wahia asyartul awal, 3 syarat itu. Yang pertama, an takuna al-yaminu mun'aqidatan, bahwa sumpah yang dia ucapkan merupakan sumpah yang mun'aqid, jenis sumpah yang kedua, sumpah yang betul-betul dianggap sebagai sumpah yang diniatkan oleh seorang yang mengucapkannya untuk sesuatu yang akan datang. Bi ayyaqsida al-halifu aqdaha ala amrin mustaqbal kama madha bayanu dhalik. Di mana seorang yang bersumpah itu dia meniatkan untuk menetapkan itu sebagai sumpah, bukan bagian dari laghul yamin, bukan sumpah secara lafaz yang biasa diucapkan oleh bangsa Arab yang tidak diniatkan untuk bersumpah, namun memang dia meniatkan dan menetapkan itu sebagai sumpah, ala amri mustaqbal, untuk sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang, bukan sesuatu yang lampau. Sebagaimana telah lalu penjelasan hal tersebut. Wala tan'aqidul yaminu illa billahi aw bismin min asma'ihi aw sifatin min sifatihi. Dan tidak teranggap sebuah sumpah sebagai sumpah yang mun'aqid, sumpah yang sah, kecuali apabila seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah atau di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia mengatakan demi Allah, atau dia mengatakan demi Ar-Rahman War-Rahman Wal-Quddus Wal-Jabbar Wal-Muhaimin. Dia menyebut di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, ini sumpah yang teranggap. Yang pertama, apabila seorang bersumpah dengan nama Allah. Nama yang mana saja dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seseorang boleh bersumpah dengan nama tersebut. Atau yang kedua, bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi sifat Allah Azza wa Jal menjadi dua bagian. Ada sifat al-ma'nawiyah dan ada sifat al-khabariyah. Sifat al-ma'nawiyah, sifat-sifat Allah yang bersifat ma'nawi, yaitu sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal-hal yang berkaitan dengan ma'nawi, seperti sifat Allah Maha Kuasa, Qudrah, Maha Perkasa, Izzah. Maka seorang boleh bersumpah demi kemahakuasaan Allah, wa qudratillah, wa izzatillah, wa ilmillah, demi ilmu Allah, wa hikmatillah, demi hikmah Allah. Maka ini diperbolehkan seorang bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ma'nawiyah. Yang kedua, sifat khabariyah, yaitu sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang sifatnya berita, pengkhabaran tentang sifatnya, seperti tangan Allah, seperti kaki Allah, jari-jemari Allah. Maka sifat-sifat khabariyah ini, kata para ulama, tidak diperbolehkan seorang bersumpah dengannya, dengan sifat-sifat khabariyah. Tidak diperbolehkan dia mengatakan demi tangan Allah atau demi jari-jemari Allah, yang semisalnya. Namun seorang diperbolehkan bersumpah dengan sifat ma'nawiyah, dan itu yang diriwayatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang bersifat makna, yang menjelaskan tentang sifatullah, yang menunjukkan kesempurnaannya dari kemahakuasaan Allah Azza wa Jal, keperkasaan Allah, ilmu Allah, dan seterusnya. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang tidak diperbolehkan bersumpah dengannya. Bahkan termasuk di antara bentuk kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bighairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Liqaulih taala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian akibat dari lagul yamin yang kalian ucapkan, namun Allah menghukum kalian dengan sesuatu yang kalian tetapkan dan kalian niatkan itu sebagai sumpah pada saat kalian mengucapkannya. Yang dimaksud al-yamin al-mun'aqidah, yaitu sumpah yang ditetapkan itu sebagai sumpah yang diniatkan untuk sesuatu yang akan datang. Fadalla dhalika ala anna al-kaffarata la tajibu illa fil yamin al-mun'aqidah. Maka ini menunjukkan bahwa membayar kafarah, sumpah, itu tidak diwajibkan kecuali apabila dia bersumpah pada sumpah yang mun'aqid, sumpah yang ditetapkan dengan syarat-syarat yang sah. Amma man sabaqa al-yaminu 'ala lisanihi bila qasdin fala tan'aqidu yaminuhu wala kafarata 'alayhi. Adapun sumpah yang diucapkan yang termasuk sabqul lisan, ya, sabqul lisan, sesuatu yang biasa diucapkan oleh lisan namun refleks seorang mengucapkannya, wallah, ya, billah, kalla wallah, dan yang semisalnya, ya, sesuatu yang diucapkan oleh lisan, sabqul lisan, dalam keadaan dia tidak meniatkan, maka tidak ditetapkan itu sebagai sumpah yang memiliki konsekuensi dan tidak ada tebusan. Tidak ada tebusan. Jadi ini syarat yang pertama, bahwa sumpah itu harus jenis sumpah yang mun'aqidah, yang tetap dan disahkan sebagai sumpah. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyahlifa mukhtaran, bahwa ketika dia bersumpah dalam keadaan dia mukhtar, artinya itu pilihan dia, tidak ada yang memaksa dia, itu pilihannya dia, itu inisiatif dia, keinginan dia untuk bersumpah, tidak ada yang memaksa dia. Maka di sini juga dia terkena kafarah apabila melanggar sumpah tersebut. Faman halafa mukrahan lam tan'aqid yaminuhu wala kafarata 'alayh. Barang siapa yang bersumpah karena terpaksa, maka tidak teranggap sumpahnya tersebut dan tidak ada kafarah ketika dia melanggarnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, rufi'a 'an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Telah diangkat dari umatku ini kekeliruan, sesuatu yang tidak disengaja, dan lupa, demikian pula sesuatu yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Asyartu al-thalithu, syarat yang ketiga, ayyahnatha fi yaminihi, bahwa dia melanggar sumpahnya. Dia melanggar sumpahnya bi ay yaf'ala ma halafa ala tarkihi aw yatruka ma halafa ala fi'lihi dzakiran li yaminihi mukhtaran. Di mana dia melakukan, ya, sesuatu yang dia telah bersumpah dengannya untuk meninggalkannya, atau meninggalkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya untuk melakukannya. Artinya dia melanggar sumpahnya. Dia bersumpah untuk melakukan, ternyata dia tidak melakukan. Atau dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, ternyata dia melakukan. Berarti dia melakukan al-hinf pada sumpahnya tersebut. Dzakiran liyaminihi, dalam keadaan dia mengingat sumpahnya itu dengan sadar dia melanggar sumpahnya. Mukhtaran, tanpa paksaan. Amma idza hanatha fi yaminihi nasiyan aw mukrahan fala kafarata alaihi lil hadits al mutaqaddim. Adapun jika dia melanggar sumpahnya karena lupa. Lupa kalau dia pernah bersumpah. Dia tidak mengingatnya. Atau dalam keadaan dia terpaksa, maka tidak ada kafarah ketika dia melanggar sumpah tersebut karena adanya sebab yang mencegah dia untuk bayar kafarah, yaitu lupa dan dalam kondisi terpaksa. Jadi ini tiga syarat. Apabila terpenuhi, maka ketika seorang melanggar sumpahnya, wajib baginya menebusnya dengan kafarah yang telah kita terangkan sebelumnya. Berkata al-muallif rahimahullah, al-istithna'u fil yamin. Apa hukumnya istithna ketika bersumpah? Istithna ketika bersumpah. Yang dimaksud istithna yaitu dengan mengucapkan insyaallah. Insyaallah. Demi Allah, saya akan datang ke rumahmu hari ini. Insyaallah. Ternyata hari itu dia tidak datang. Padahal dia sudah bersumpah. Maka dia melanggar sumpahnya. Tapi dia mengucapkan insyaallah. Apakah ada perbedaan? Ketika dia mengucapkan insyaallah, istithna ketika bersumpah atau tidak? Kata beliau, man halafa faqala fi yaminihi insyaallah. Barang siapa yang bersumpah lalu dalam sumpahnya dia mengatakan insyaallah, saya akan memberikan hadiah kepadamu hari ini demi Allah insyaallah, ternyata tidak ngasih hadiah. Ya. Maka ketika dia bersumpah dengan menyebutkan insyaallah dalam sumpahnya istithna, fala hintha alaihi wala kafarah, maka tidak ada hints. Dia tidak dianggap melanggar sumpah. Dan tidak ada kafarah ketika dia tidak melakukannya. Tidak ada kafarah ketika dia tidak melakukannya. Kenapa? Kan dia mengatakan insyaallah. Ketika dia bersumpah, saya akan berikan kepadamu hadiah hari ini insyaallah, ternyata dia tidak beri hadiah. Berarti Allah menghendaki dia tidak memberi hadiah. Nah, jadi perbuatannya, sumpahnya diikat dengan insyaallah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak beri hadiah, ya, berarti itu kehendak Allah azza wa jal. Maka tidak ada hints dan tidak ada kafarah. Idza naqadha biyaminihi, apabila dia melanggar atau membatalkan sumpahnya tersebut. Idza naqadha yaminahu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala insyaallah lam yahdath. Barang siapa yang bersumpah lalu dia mengatakan dalam sumpahnya insyaallah, maka dia tidak dianggap hinth ketika melanggarnya, ketika dia karena tidak dianggap melanggar. Tidak dianggap melanggar. Nah, karena dia telah mengucapkan insyaallah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Namun tidak diperbolehkan seorang kemudian menjadikan ini sebagai bahan mainan. Ya. Menjadikan sebagai bahan mainan. Seorang bersumpah dengan menyebut nama Allah, itu perkara yang besar. Nah, dan seorang tidak diperbolehkan bermain-main terhadap nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan. Sehingga ketika dia mengucapkan, serius. Memang dia berniat untuk melakukan. Demi Allah, saya akan berikan hadiah kepadamu hari ini. Memang dia punya niat untuk memberi. Tapi subhanallah, mungkin ada sesuatu, ada penghalang, Ya. Akhirnya dia membatalkan sumpahnya. Tapi dia mengatakan insya Allah, maka dia tidak perlu membayar kafarah. Dia tidak perlu membayar kafarah. Karena sumpahnya mu'allaqun bimasyiatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun seorang bermain-main dengan sumpah tersebut, padahal dalam dirinya tidak ada niat untuk melakukannya, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan seorang bersendagurau, bermain-main dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini, ikhwan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizhakum Allah.